Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, bapak rahimani wa rahmatullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Dan hendaklah manakala kita diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik itu rezeki yang melimpah, Bapak, atau nikmat-nikmat yang lain, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah. Ini tanda orang bersyukur, semakin dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga ada peningkatan dalam masalah ibadah. Dalam sebuah ayat mungkin Bapak sudah hafal. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Perhatikan ayat ini, Bapak. Maka hendaklah mereka beribadah, menyembah Rabb, pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang dimana dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka makan, sehingga mereka tidak kelaparan, dan memberikan mereka rasa aman sehingga mereka tidak ketakutan. Dari ayat ini, Bapak, tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mungkin makanan yang melimpah ruah sampai sisa-sisa lebih-lebih. Andalanya, Bapak, kita falyabudu di sini. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kita bersemangat di dalam menjaga sholat-sholat kita, atau bersemangat kita membuka Al-Qur'an, membacanya, atau kita bersemangat di dalam mencari, mempelajari agama ini. Sepedanya. Ini Bapak ya. Jadi alhamdulillah, setelah kita beri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala banyak, maka ini tadi banyak-banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan sebuah faedah yang mungkin faedah ini sering kita dengar. Apa yang diucapkan orang soleh, yaitu Ibrahim Al-Khawwaz, di dalam kitab At-Tibyan, Bapak yang punya kitabnya, kitab yang berkaitan dengan Al-Quran, yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin Arba'in Nawawi. Kemudian dia nanti juga punya kitab At-Tibyan, Bapak. Ini berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran, baik itu keutamaan Al-Quran, adab-adab membaca Al-Quran, khusus berkaitan dengan Al-Quran. Di situ disebutkan dawa'il qalb khamsatu asya'a. Obat penyakit hati ada lima, Bapak. Ini yang mengatakan Ibrahim Al-Khawwaz tadi. Ingat-ingat Bapak, jadi tak kalah kita sakit hati Bapak. Baik itu ya, gundah gulana, sedih, takut, bingung. Maka resepnya ada lima Bapak. Ada lima. Kata beliau yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabburi di sini Bapak. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, merenungi makna-maknanya. Ini Bapak ya, ingat-ingat ya. Obat penyakit hati itu ada lima. Beliau sebutkan yang pertama adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini obat paling ampuh. Bapak kalau Bapak lagi gelisah ya, stres, sudah buka Al-Quran Bapak. Buka Al-Quran ya. Kalau di rumah rame, datang ke masjid, buka di situ Al-Quran, baca Allah. Kemudian yang kedua adalah khala'ul batn, yaitu perut kosong Allah, hatinya berpuasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail, salat tahajud. Kemudian yang keempat adalah wadatri'u inda sahar, merendah diri, berzikir, istighfar sebelum atau di waktu sahur. Jadi sebelum salat subuh Bapak, adalah kebiasaan kita sudah bangun, berdoa, berzikir sebelum salat subuh, jangan setelah salat subuh. Ini orang kalau bangun setelah salat subuh, maka telinganya tiapin Bapak, tadi kentinya syaitan begitu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada bal syaitan fi udhunayhi, itu adalah seseorang yang syaitan telah kencing di telinganya tak kala seseorang bangun setelah subuh. Dan kembali Bapak, jadi yang keempat tadi ya, merendah diri di waktu sahur. Ini obat penyakit hati Bapak. Salat tahajud dan zikir. Kemudian yang kelima adalah wa mujalasatu sholihin, duduk-duduk berteman dengan orang-orang soleh. Ada lima ini Bapak. Hendaklah sering kita amalkan. Dengan kita mengamalkan lima perkara ini, insya Allah hati kita sehat. Sehingga kalau hati kita sedap, apapun ya, perubahan yang menimpa kita, itu kita akan tetap tegar begitu, ya, tabah, lapang dada. Ini ada lima dari Allah. Ini sebenarnya ini sering di apa itu dinyanyikan-nyanyikan itu sebenarnya tidak boleh itu. Ini sebenarnya perkataan orang soleh Bapak. Tombo hati itu ada berapa? Lima perkara. Ini tadi Bapak, dia mengambil ucapan orang soleh ini. Yang pertama baca Quran apa Bapak? Nah, pas kan yang saya katakan tadi, qiraatul Quran bitadabburi. Kemudian yang kedua apa? Apa segitu? Ya, perut lapar. Kemudian apa lagi Bapak? Salat malam apa? Kerjakanlah ya. Ini tadi kia mulai. Kemudian apa yang patah Bapak? Zikir wangi ya. Zikir wangi ini maksudnya wa tatri wa inda sahur, merendah diri kepada Allah Subhanahu di waktu sahur. Kemudian terakhir apa Bapak? Wong kang saleh apa? Kumpulanah. Berarti nah wa mujalatu salihin. Bertemanlah, duduk-duduklah dengan orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Kalau kita ingin berteman dengan orang soleh, siapa orang-orang soleh itu? Kemarin disebutkan surah Al-Imran, ciri khas orang soleh yang pertama kali, ada yang masih ingat? Pak Mun, tak Pak Mun? Pak Fauzi? Masih ingat? Abinya apa? Mana Mas Agus? Apa Mas Agus? Apa Bapak? Dan membaca Al-Quran di waktu malam hari. Yatluna ayatillahi ana al-layli wahum yasjudun. Ini ciri Mas Bapak kalau punya rekan yang dia kalau malam kerjaannya ngaji membaca Al-Quran, bertemanlah dengan dia. Bertemanlah dengan dia, itu teman kita ya, itu orang soleh, semangat mengaji di waktu malam hari. Ini sebagaimana di surat Al-Imran ya, sudah kita kasih. Ya Allah ya, berteman dengan orang-orang yang semangat mengaji. Alhamdulillah di sini ya, bapak-bapak ya, semangat ya, membaca Al-Quran ya, maka bapak-bapak teruslah menerus ya, berteman dengan saudara kita yang mereka ya, ada semangat di dalam ya, membuka Al-Quran mengajinya. Dan mungkin ini bapak faedah yang saya sebutkan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian hari ini kita teori. Kita buka kita setelah kemarin kita praktek. Alhamdulillah kita sampai halaman 32. Ya. Tertib bacaan. Ya, tertib bacaan. Kemarin sudah kita baca sekilas, insyaallah hari ini saya mau jelaskan. Jadi bapak-bapak dalam baca Al-Quran ada 3 pilihan. Terserah bapak pilih yang mana. Yang pertama adalah tartil ya, kemarin sudah kita baca. Jadi membaca sangat pelan ya. Membaca sangat pelan dengan ya, memahami hukum tajwid, memanjangkan bacaan panjang, mengucapkan dengung, dan ini adalah sebagus-bagus bacaan. Sudah kita baca kemarin ya, nanti akan kita praktekkan. Dan ini biasanya mat'arif lisukun itu dibaca 6 harokat, nanti akan kita praktekkan. Kemudian yang kedua adalah tadwir, bacaan antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Tidak apa-apa, agak cepat lagi tidak apa-apa. Namanya di sini at-tadwir. Kemudian al-hadir di sini apa? Al-hadir di sini yang membaca dengan cepat, ya, namun harus tetap menjaga hukum tajwid. Jadi tidak boleh saking cepatnya sampai dia tidak memperhatikan. Jadi ini juga tidak boleh baca cepat, tapi harus tetap memperhatikan kaidah tajwid. Dengan bapak ya, kita lanjutkan al-hadir. Ketika baca al-hadir yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan dengun, istighfa dan sebagainya. Di sana ada ulama yang menambah keempat dengan tahqiq, yaitu bacaan sangat pelan terutama dalam proses belajar mengajar. Ya, mungkin ini masuk tartil di situ ya, sangat pelan. Dan bapak saya contohkan, bapak coba dibuka surat Al-Fatihah. Thank you. Bahwa coba lihat surat Al-Fatihah. Sama contohkan bacaan tartil di situ, bacaan sangat lambat. Ya. Bagi yang jelas lihat papan tulis, ya papan tulis, yang tidak jelas lihat Al-Quran. Dan kita baca dulu, kita praktekkan bacaan tartil, Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bahasa sama. Terakhirnya dibaca 6 harokat semua bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa sama bapak. Kemudian kata di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya perhatikan di sini Bapak. Al-Alamin. Saya mau singgung masalah mat. Ini panjang. Al-Alamin. Sama-sama. Al-Alamin. Jadi huruf terakhir di sini ini dibaca 6 harokat Bapak. Ini kalau kita ingin membaca dengan tartil. Dan antum Bapak-bapak perhatikan mudahnya ilmu tajwid. Jadi huruf mat, huruf bacaan panjang, ada yang masih ingat disingkat apa, Bapak? Saya masih ingat, Pak Sugito masih ingat, saya masih ingat, Pak Erianto masih ingat. Perhatikan, Bapak, insya Allah Bapak lah menghafal semua. Disingkat ini, Bapak. Apa ini, Bapak? Ayu. Apa semua kan disalahkan? Ayu sama-sama Bapak. Ayu. Ayu di sini maksudnya A adalah alif. Ayu Pak. Ada tiga saja. Dan ini nanti berlaku di semua Al-Quran dari surat Al-Fatihah sama surat An-Nas. Ya berarti apa? Y di sini? Ya. Kemudian U apa di sini berarti? Wow sudah selesai nih Bapak. Sudah, huruf mat itu ada ini saja, ayu. Ya. Sementara alif di sini nanti ada dua bentuk. Alif kalau dalam Al-Quran nanti ada dua bentuk. Bentuk yang kedua, ini alif berdiri, ini bentuk pertama. Yang kedua namanya alif apa? Alif apa namanya di sini? Alif bingkong. Ya, kalau orang Jawa namanya alif bingkong. Ya, ini bukan ya, tapi alif apa? Kalau ya nanti ada titiknya. Tapi ini Bapak ya, tinggal-tinggal ya. Tapi ini huruf mat ada tiga ini saja. Ini saya singgung sedikit. Jadi kalau kita ingin baca tartil, ketika ada huruf mat, yaitu mat ada di sukun, ada huruf mat di sini, rumahnya apa Bapak di sini rumahnya? Ya sukun ini. Bertemu dengan satu huruf yang dia diwakafkan. Nah, maka ini ada tiga bacaan. Yang pertama kita baca 6 harokat, yang kedua boleh kita baca 4 harokat, yang ketiga boleh kita baca berapa? 2 harokat. Ini Bapak. Ya, nanti ini juga ada. Nanti ini juga ada. Baik, begitu Bapak. Pahami soal ini? Ya. Sekarang kita lanjutkan bacaan tartil tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. مالك يوم الدين. سلام. مالك يوم الدين. itu bacaan tartil. Paham Bapak? Jadi ini dibaca 6 harokat semua. Kalau kita ingin membaca dengan tatwif di situ, baca dengan 4 harokat. Ini dibaca 4 harokat Bapak. Maksudnya 4 harokat 4 ketukan. Ya. Saya baca 4 harokat sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Sama-sama. Maliki Yawmiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Bagus. Ihdina siratal mustaqim. Sama-sama. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada abdol, barokbolin di situ tidak boleh dibaca 4 harokat, coba. Ya. Tapi harus berapa harokat? 6 harokat. Ya. Siapa yang tahu namanya mata apa di situ? Walabolin. Mata apa itu namanya? Dari Panoraka, Pak. Namanya mata apa? Pak Yadi. Siapa yang tahu? Tema lazim kil musakol apa? Namanya lazim berarti harus 6 harokat. Ada pun yang 4 harokat lin gitu apa? Ya. Sama sekali lagi. Wairil madhumi alaihim waladdallin. Sama-sama. Sekarang saya sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Ini namanya bacaan takbir tadi ya, 4 harokat. Sekarang hadir. Kalau hadir berarti tinggal apa di sini, Pak? Tinggal 2 harokat saja. Ini 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat, 2 harokat semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan panjang-panjang Bapak, 2 rakaat saja. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama-sama. Bagus. Ihdina siratal mustaqim. Sama-sama. Ihdina siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. itu ada dua harokat. Ada pertanyaan di sini, paham ini? Bab lima ini salah paham ya? Paham semua insya Allah, mudah sekali. Tidak apa-apa, alhamdulillah untuk setelahnya ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya ke Bapak. Jadi kita membaca cukup insya Allah.